Mitra Bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan, pemerintah dinilai tidak pernah serius merespon dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda soal ini? Memang sampai sekarang negara masih kalau menghadapi konflik semacam ini ya, belum memperoleh pemula yang tepat gitu. Ragu-ragu terus terang. Pemerintah memang masih kebingungan menghadapi soal-soal seperti ini. Kasus seperti ini kan sudah sering kita lihat ya. Semua golongan harus dilindungi. Kalau ada golongan kecil diancam oleh golongan besar ya harus diproteksi oleh negara. Karena negara ini kan negara untuk semua golongan. Prinsipnya kan sudah jelas sebetulnya kan. Cuma menerjemahkan itu ke dalam protap yang konkret menghadapi masalah yang spesifik di lapangan begitu. Itu saya belum melihat ada hal seperti itu ya. Karena tidak ada protap, tidak ada guideline, tidak ada framework yang jelas mengenai soal ini, ya akhirnya penegakan hukumnya belum maksimal. Misalnya ya, dalam kasus Ahmadiyah misalnya ada SKB yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri, dan ditandatangani juga oleh Kejagung misalnya. Tapi itu nggak memuaskan karena justru isinya SKB itu membatasi hak-haknya orang Ahmadiyah yang minoritas. Ini bukan melindungi hak mereka untuk exercising, untuk melaksanakan kebebasan keyakinan mereka. Akhirnya SKB ini diterjemahkan ke bawah misalnya dalam peraturan gubernur, ada sejumlah provinsi yang melarang aktivitas orang Ahmadiyah misalnya. Alasannya sih bisa dipahami untuk mencegah supaya tidak ada konflik di masyarakat, timbul instabilitas, gangguan keamanan, seperti itu. Jadi ada, frameworknya itu ada, cuma frameworknya masih terlalu didominasi oleh cara berpikir menegakkan keamanan. Lalu bagaimana Bapak melihat respon dari pihak keamanan sendiri, Pak? Ya, saya kira karena tidak adanya kerangka besar yang jelas mengenai cara menanggapi masalah seperti ini pada tingkat nasional kan. Sehingga polisi di daerah nggak bisa disalahkan karena mereka kan tidak mendapatkan guideline atau petunjuk kan. Menanggapi apapun berdasarkan protap yang ada di mereka. Kalau nggak ada ya mereka nggak bisa bertindak. Dan karena isunya menyangkut masalah agama, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh ya. Jadi memang polisi di bawah tidak bisa disalahkan, meskipun kita menyayangkan bahwa kepolisian yang mestinya menegakkan hukum ya, mereka tidak melakukan tugasnya. Tetapi menyalahkan mereka secara keseluruhan menurut saya tidak tepat, karena memang guideline pada tingkat nasional menghadapi isu seperti ini belum ada. Ya belum ada, memang belum ada. Kan sering masalah Ahmadiyah di Lombok, masalah Syiah di Sambang, masalah bangunan gereja, macam-macam. Itu kan ngambang terus kan, semuanya masalahnya ngambang. Tidak ada penyelesaian yang definitif. Jadi dibiarkan saja. Ya, polisi bertindak tapi pas-pasan. Sekedar mencegah supaya konflik tidak berlanjut secara terus-menerus ya, tidak protracted. Tapi secara mendasar masalahnya itu apa, itu kayaknya belum dijawab. Nah, sebenarnya perlukah edukasi pada masing-masing umat beragama, Pak, dalam konflik-konflik seperti ini? Dan edukasi apa yang paling tepat menurut Anda? Edukasi yang paling pertama perlu ditegakkan itu kan sebetulnya ya law enforcement, penegakan hukum. Karena hukum itu punya fungsi edukasi kan. Ketika hukum ditegakkan itu sekaligus mendidik masyarakat juga. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan, ya masyarakat tidak terdidik. Itu satu hal. Hal yang lain adalah tentu memberikan pemahaman, pencerahan, penyebaran informasi kepada masyarakat untuk mempunyai pemahaman keagamaan yang terbuka, yang menoleransi perbedaan, dan seterusnya. Itu harus dikembangkan terus-menerus, tanpa lelah ya oleh pemerintah. Tapi yang lebih penting lagi justru kalangan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang punya emas besar, yaitu punya tanggung jawab mengedukasi umatnya supaya mereka tidak mudah terprovokasi atau mudah mengganggu kepentingan kelompok lain yang kebetulan kecil jumlahnya. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah. Saya, Mandariska.